Mitra bisnis, kontan menulis, sebanyak 39 kontainer minuman beralkohol impor tertahan bea cukai karena menunggu izin Badan POM yang belum keluar. Tertahannya kontainer ini mengancam pasokan minuman alkohol di akhir tahun yang umumnya mengalami peningkatan permintaan, khususnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali. Selain itu, kondisi tersebut juga mengancam keuntungan para importir dan penjual minuman beralkohol. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Wakil Ketua Asita, Rudiana. Pak Rudiana, apa komentar Anda? Kalau soal kelangkaan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, saya rasa. Di beberapa negara juga memang ada juga kendala-kendala mengenai kelangkaan ini, yaitu minuman yang mengandung alkohol. Contohnya yang paling gampang di sini mungkin adalah wine ya. Kita kalau bicara soal ininya, rata-rata orang asing yang mengkonsumsi itu buat mereka adalah semacam seperti air itu ya, yang kita minum hari-hari. Jadi otomatis memang itu merupakan salah satu add-on ya, atau tambahan yang buat mereka mungkin semacam dalam tanda kutip kewajiban. Tapi tanpa itu pun mereka tidak akan apa-apa sebetulnya. Nah, cuman kan kesempurnaannya tidak akan sempurna istilahnya begitu kalau tidak ada segala sesuatu yang kita anggap sebagai unsur pendukung gitu. Bisa dijelaskan, Pak, maksud dari kelangkaan yang juga terjadi di beberapa negara? Untuk kelangkaan satu produk tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh satu di dalam tourism industry pasti ada. Contoh Anda kalau misalnya ke negeri Timur Tengah, di beberapa daerah juga kan ada yang larangan memang untuk alkohol. Tapi di beberapa hotel disediakan, umumnya. Ini artinya bahwa orang tidak akan mati dengan tidak adanya alkohol ini gitu kan. Tapi kita menginginkan bukan ini yang terjadi. Artinya kalau memang ini untuk produksi yang ada di hotel-hotel, ya di daerah-daerah tourism objek destinasi wisata yang ada tambahannya seperti untuk bar, nightclub, disco, ya, atau night entertainment, atau day entertainment, atau hotel entertainment, barnya, dan segala macam. Itu kan memang satu kewajiban dalam tanda kutip ya, yang harus ada. Tentu akan lucu gitu ya, kalau turis menanyakan minuman ini nggak ada, kenapa? Karena kita belum punya atau tidak ada stok. Untuk 1-2 mungkin oke, ya. Tapi kalau sudah range-nya banyak, cari ini nggak ada, itu nggak ada, padanannya juga nggak ada. Nah, itu ya mungkin memang tidak atau kita sebut indirect ya, tidak secara langsung akan menyebabkan punya hubungan implikasi yang berat dengan datangnya turis. Tapi kan kalau orang tidak nyaman, bisa saja jadi promosi yang jelek gitu. Seberapa besar dampak negatif yang mungkin terjadi dari kelangkaan minuman beralkohol bagi industri pariwisata, khususnya yang terkait dengan wisatawan asing? Itu relatif sih ya. Alkohol itu banyak macamnya. Yang tidak ada itu yang mana? Kecuali total memang tidak ada sama sekali ya. Dari A sampai Z. Dari bir sampai ke whisky. Memang nggak ada. Itu pasti ada pengaruh ya. Walaupun hubungan langsung antara tourism dengan alkohol ini tidak bisa dikaitkan secara langsung ya. Karena tourism tanpa alkohol juga banyak jalan ya. Demikian Rudiana, saya Kiki Wijaya.